إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan acara daurah fi ulumil Quran, tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Barakallahu. Materi yang kita angkat pada pagi hari ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh panitia, yakni Al-Qawaidun Nahwiyyah fi Tafsir. Peranan kaidah-kaidah nahwu dalam tafsir. Subhanallah. Yang saya ketahui masih belum ada kitab khusus tentang masalah itu, sehingga dengan penuh keterbatasan dan kekurangan saya berusaha untuk menyusunnya sendiri dengan menukil penjelasan-penjelasan dari para ulama di kitab-kitab mereka yang ada kaitannya dengan pembahasan Al-Qawaidun Nahwiyyah fi Tafsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan juga memberi kelancaran untuk bisa mengikuti materi ini dengan baik. Dan apabila ada kesalahan di sana sini, termasuk kesalahan tulis, maka ini semuanya adalah keterbatasan dari saya pribadi dan juga gangguan dari syaitan. La'anallah. Barakallahu. Oleh karena kitabnya tidak ada secara nyata satu kitab membahas tentang masalah itu, maka di sini saya susun dan insya Allah akan dibagikan satu lembar demi satu lembar, karena melalui proses penulisan tangan ya, yang kemudian diganti dengan ketikan komputer. Nah, mudah-mudahan bisa memperjelas tentang peranan ilmu nahwu secara khusus dalam hal tafsir Al-Qur'an. Nah, bismillahirrahmanirrahim. اللغه العربيه والتفسير. هذا العرب والتفسير yang dimaksud dengan judul ini adalah sejauh mana keterlibatan bahasa Arab dalam menafsirkan Al-Quran. Innal Qur'ana nuzila fi risalil Arab. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Wa innahu la ujmata fihi. Dan Al-Quran itu adalah murni bahasa Arab. Tidak ada bahasa ajam dalam Al-Quran itu. Fakana haqqan ala man arada fahma ma'anihi wa idraka marawihi ay yakuna ala janibin kabirin minat tamakkuni minal lughatil arabiyyati. Maka termasuk kewajiban bagi orang yang ingin memahami makna Al-Quran dan mengetahui kandungan-kandungan Al-Quran untuk memiliki porsi yang besar dalam menguasai bahasa Arab. Wa illa la yaqdiru ala shay'in min dhalik. Jika tidak menguasai bahasa Arab, maka dia tidak akan mampu melakukan sedikit pun dari itu semua. Nah, barakallahu. Jadi para ulama Allah, Al-Qur'an itu sepakat berbahasa Arab. Tentunya orang yang ingin memahami makna Al-Quran dan kandungan isi Al-Quran haruslah orang yang paham dengan bahasa Arab. Secara logika sudah pasti demikian. Kalau ada orang yang tidak paham bahasa Arab kemudian memberanikan diri berbicara tentang Al-Quran, mengartikan Al-Quran, atau bahkan mengambil faedah-faedah dari kandungan Al-Quran, maka khotohu aqsa min suwahi bal jami'u khotoh. Kesalahannya tentu lebih besar, lebih banyak daripada baik. Benarnya bahkan semua salah, ya, karena dia nggak bisa bahasa Arab, sementara yang dihadapi itu berbahasa Arab. Mungkinkah dia mampu memahami maknanya dan kandungannya? Al-jawab, la yumkin, tidak mungkin, ya. sehingga jangan heran bila ada orang yang tidak paham bahasa Arab kemudian tampil berceramah menjelaskan agama ini dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang terjadi? Ya, sudah jelas salah maknanya. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Diartikan semua kitab tidak ada yang diragukan, semuanya benar, semuanya bisa jadi pembimbing bagi orang yang bertakwa. Kitab bahasa primbon benar sesuai dengan kelasnya. Kitab fikir benar sesuai dengan ilmu fikirnya. Enggak ada yang diragukan. Karena Alkitab itu ya kitab. Mana lagi masuk di dalamnya Quran dan yang lain. Ini berarti orang tidak paham bahasa Arab. Karena di situ disebutkan Al-Kitab, diberi al, bukan kitabun tanpa al. Apa bedanya? Sama-sama kitabun dalam kamus kitab. Duh, jauh. Dikasih al tam dan dengan tanpa al, itu artinya jauhnya itu antara langit dan bumi. Tanpa Alkitab semua kitab masuk. Bagaimana penjelasan saudara tadi? Tapi dengan tambah al berarti kitab tak tentu. Gak semua kitab, hanya ada satu kitab, yang lainnya gak masuk. Karena itu namanya al li ahdil dihni, al yang menunjukkan bahwa dan kitab yang dimaksud itu sudah dipahami oleh semua orang. Karena ini terdapat dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah kitab ini yang sedang kamu baca. Kitab apa? Al-Quran. Salah. Salah. Jangan bilang menurut sisi bahasa orang ini benar, tapi menurut syariat dia salah. Lah, syariat juga salah, bahasa juga salah. Nah, barakallahu fikum. Ini faedah. Walaqad kana al-'arab fi ahdi nuzul al-Qur'an ala janibin kadirin من الإحاطة بلغتهم ومعرفة أساليبها وإدراك حقائقها. Sungguh bangsa Arab di zaman turunnya Al-Quran dalam keadaan memiliki bagian yang sangat besar dalam menguasai bahasa mereka, mengetahui uslub bahasa mereka, gaya bahasa Arab, ya, mengetahui hakikat bahasa mereka, yakni mengetahui seluruh bahasa. Fakanu bidzalika aktsarun nasi ala fahmil qur'ani wa idraki ma'anihi. Maka dengan sebab itu bangsa Arab adalah manusia yang paling mampu untuk memahami Al-Qur'an, untuk mengetahui maknanya. Wa man ja'a ba'dahum kana aqalla minhum darajatan aw darajatin li bughdihim an safa'il lughatil arabiyyah. Sedangkan umat manusia yang datang setelah bangsa Arab saat itu lebih rendah satu tingkat atau beberapa tingkat dari mereka dalam menguasai bahasa Arab, dikarenakan jaraknya jauh dari bahasa Arab yang murni. Di sini ada faedah kepada kita Allah, bahwa bangsa Arab jahiliyah, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu bahasa Arab pada masa jaya-jayanya. Di saat itu kemurnian bahasa Arab masih terjaga, kental Arabnya, gak ada campuran. Mereka menguasai bahasanya seluk-beluknya, sehingga muncullah para sastrawan-sastrawan Arab dengan bahasa mereka yang fasih, karena mereka bangga dengan kearabannya, fanatik terhadap bahasanya, merasa bahasanya lebih tinggi daripada yang lain. Itu wataknya bangsa, sehingga berusaha menjaga kemurnian bahasa Arab. Nah, pada saat itu Al-Quran diturunkan kepada mereka dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih. Tentunya mereka ini sudah siap untuk memahami Quran, paham betul maksud yang di dalam Al-Quran itu, sehingga siapa yang dapat hidayah ya langsung diterima, siapa yang belum dapat hidayah itu menolak, tetapi dalam hatinya paham dan yakin kebenaran Quran. Salah satu contoh maknanya la ilaha illallah, ketika Rasulullah disuruh berdakwah kepada bangsa Arab untuk menyampaikan la ilaha illallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka langsung paham makna la ilaha illallah itu ialah la ma'budu bihaqqin illallah, yang menunjukkan semua sesembahan-sesembahan mereka selama ini harus ditinggalkan, enggak disisakan satu pun, dan harus kemudian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersinggung karena paham maksudnya, paham maknanya, wahyunya ditentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka paham maksudnya, paham maknanya, paham hakikatnya, ya tersinggung karena paham. Lain kalau disampaikan kepada orang yang tidak paham, senyum saja, ya. Saya contohkan dengan bahasa sehari-hari. Ini kental bahasa banyak Jawa Timurannya. Ini enggak paham sama sekali Jawa. Hatta Jawa Timur enggak paham. Ya. Tidak ngomong. Ya, asik sini. Sampean itu uang sampel. Oh, terima kasih atas pujiannya. Senyum-senyum saja. Gak ada beban karena gak paham apa itu sampel. Dalam bahasa Inggris sampel itu contoh. Dalam Indonesia ya tentu juga. Nah, tapi ini dibawakan oleh orang Jawa Timur sampel. Jika dia gak tersinggung sama sekali dengan ucapan itu, gak tersinggung, bukan gak paham maknanya, gak paham hakikat sampel itu apa. Beda kalau disampaikan kepada orang yang kental Jawa Timurnya waktu sampel langsung dipukul tersinggung, sampel itu gendeng karena dia paham pakai terbantu. Begitulah kalau ada orang yang memahami bahasa Arab itu secara murni, maka ketika disampaikan kepadanya Al-Quran itu langsung paham, langsung mengenal. Masalah menerima dan menolak itu terkait hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini yang penting paham dan tidak pahamnya tentang maksud Al-Qur'an. Sehingga kalau ada orang yang paham bahasa Arab dengan baik, murni dalam menyampaikan Al-Qur'an, itu lebih mantap daripada orang yang lolos bahasa Arab. Apalagi sudah masuk dalam bab tafsir. Ya, nah, tafsir Quran syarat mutlak, bahasa Arab syarat mutlak, harga mati. Yang tidak bahasa Arab harus menyingkir, tak boleh ngajar tafsir. Kenapa? Membahayakan untuk keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain. Tapi bukan satu-satunya syarat. Nah, bagaimana yang akan disebutkan nanti? Bukan satu-satunya ini syarat sah dalam menjadi orang yang menafsirkan Al-Quran. Salah satunya, maksudnya, ya. Nah, kalau salah satu tak terpenuhi, yuk tak sah. Ya. Nah, barakallahu. Kemudian dalam pernyataan tadi ada faedah bahwa bahasa Arab itu juga mengalami perkembangan, ya, mengalami perkembangan sehingga seringkali mencampur keasliannya, seringkali keasliannya tidak baik tercampur. Ini ajam yang diarabkan, yang ini betul-betul dari Arab itu semakin lama semakin apa ini? Banyak tercampur. Sehingga ibn Abidin Al-Zabullah semakin jauh kita dari masa bangsa Arab dulu ketika Al-Quran diturunkan. Itu kita harus menyadari tingkat kemurnian bahasa kita ini sudah lebih rendah daripada tingkat kemurnian bahasa Arab pada zaman mereka. Jangan merasa bisa komunikasi dengan orang Arab berumhawaraf. Kita langsung kemudian menganggap dia sudah mumpuni bahasa Arab yang murni. Belum tentu. Ya. TKI itu bisa bahasa Arab, tapi suki ya. Bahasa pasaran itu pada bahasa yang merusak kemurnian Arab. Untuk alat komunikasi supaya lancar, lain lagi dengan untuk menjelaskan makna Al-Quran yang merupakan bahasa Arab Indo lughatul um. Ya, nah, sehingga dalam menjelaskan Al-Quran juga bisa kemudian kita menggunakan kamus populer. Nah, tapi harus kamus induk, ya. Nah, yang memang Arabnya itu murni, ya, dan merujuk bahasa mereka. Sehingga kalau kita lihat kitab-kitab nahwu itu lain nahwu yang disusun oleh orang-orang sekarang sama nahwu yang disusun oleh kibar nahwiyin itu lain. Mereka itu benar-benar hujahnya ialah di antaranya ialah Al-Qur'an dan hadis dan juga syair-syair Arab Badui atau sastrawan saat itu. Orang yang masih kental bahasa Arabnya, kalau mereka mengucapkan satu lafaz, ya dipakai sebagai dalil bahwasannya itu ada sebagai bahasa Arab. ayahnya Ibn Syam, Sa'u Khuduri Zahad, Mughlil Labib, dan yang lainnya. Nah, kita akan tak buka. Oh, ternyata nahwu itu bukan masalah yang gampang-gampang saja, seenaknya saja bikin kaidah. Karena kaidah itu kita tak bantah dengan adanya ucapan seorang Arab Badui yang beda dengan kaidah kita. Ya, karena memang hukum asalnya mereka itu jadikan dalil dalam menerapkan kaidah bahasa Arab. Orang Badui, orang belum yang belum kayak gitu, bahasanya dijadikan sebagai hujah. Nah, bahasanya karena mereka itu masih dilindungi oleh adat mereka yang tidak tercampur dengan budaya yang lain, logatnya, bahasanya itu masih kental murni Arabnya, sehingga dijadikan sebagai hujah untuk kemurnian bahasa Arab. Sedangkan tugas ilmu nahwu ialah mengembalikan bahasa Arab itu supaya kembali ke luhur bahasa itu. Ya, nah, seperti itu. Fadhalat sahabat a'la qadran fi fahmil Qur'an wa idraki haqa'iqihi min at-tabi'in. Sehingga para sahabat itu lebih tinggi kedudukannya dalam memahami Al-Quran dan memahami hakikat Al-Quran daripada tabi'in. Mengapa? Mengapa? Ya karena sahabat di masa-masa apa ini? Kemurnian bahasa Arab. Masa-masa bahasa Arab masih apa ini? Terjaga. Di masa turunnya apa ini? Al-Quran. Daripada tabi'in yang sudah berpencar di berbagai wilayah dunia, sudah banyak bergaul dengan orang-orang ajam. Ya, nah. Wattabi'una kanu 'ala a'la qadran mimman ba'dahum. Kemudian generasi tabi'in itu lebih tinggi kedudukannya dalam masalah bahasa Arab ini daripada generasi sesudah mereka. Dan begitu seterusnya. Termasuk kita ini yang sudah jauh sekali ya, di bahasa Arab kita ini nggak tahu asli apa campuran, kalau ya kalau ingin asli ya tidaklah kita merujuk kepada akwalnya mereka. Ya, nah, ulama al budu al sofaidul kal budu ashadda fi itraqi ma'anil Quran wa fahmi maqasidihi wa ahkamihi wa asrarihi. Semakin jauh masa kita dari bahasa yang murni, masa-masa kemurnian bahasa, maka semakin jauh pula dalam memahami makna Al-Quran, memahami maksudnya, hukumnya, dan rahasia-rahasianya. Ya. Jadi walaupun dia profesor sastra Arab, tapi di zaman sekarang, nah, nggak bisa kemudian dia seenaknya menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan bahasanya, ya, nah, kemungkinan banyak yang salah, ya, nah, karena jauh dari masa kemurnian bahasa Arab. Lain kalau yang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab itu sahabat atau tabi'in, na'am, mutabar, ya, dalam waktu itu. Karena mereka ini masa-masa keemasan di zaman kemurnian bahasa. Sehingga kita, ya harus merujuk kepada bahasa mereka, bukan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi bahasa Arab yang kita kuasai maksudnya, ya. Tapi harus merujuk pada bahasa induk yang dikuasai oleh para sahabat tabi'in dan generasi yang mendahului kita. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Muwaffaqat fi Usul Syariah juz 2 halaman 64. Man ta'ada tafahum al-Qur'an fa min jihati risalil arab yufham. Barang siapa yang ingin memahami Al-Qur'an, maka Qur'an itu hanya bisa dipahami dengan bahasa Arab. Wala ta'dila ila tatallubi fahmihi min ghairi hadhihi jihati. Tidak ada jalan lain untuk mencari pemahaman Al-Qur'an selain dari arah ini. Sudah. Jadi kalau enggak bisa bahasa Arab, wah ini bahaya. Ya. Dalilnya Al-Qur'an wa sunnah. Hah? Alokah mitohadah lagi. Naam. Enggak ngerti bahasa Arab. Wah ini bahaya. Karena dia tidak bisa menampilkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan fahmu sahabat secara utuh, ya. Karena ketidakmampuannya di dalam bab la sabila ila tatallubi fahmihi min ghairi hadhihi. Ini kata Arif Syafi'i. Qala Al-Imam Jarir rahimahullah. Ini dinukil dalam kitab Mabaqih fi Ulumil Qur'an halaman 331. La yahillu, tidak halal. Kalau enggak halal berarti apa? Haram. Li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ayyatakallama fi kitabillah. Berbicara tentang kitab Allah. Iza lam yakun aliman bil ghadil arab. Jika dia tidak paham benar dengan bahasa Arab. Kalau tidak paham bahasa Arab, haram berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab. Ia jelaskan bukan orang yang paham bahasa Arab. Ya sudah. Haram. Kenapa diharamkan? Ya karena memang menurut logika kemungkinan besar yang disampaikan tidak sebagaimana maksud Al-Quran itu. Ya, nah, kalian ceramah, enggak ngerti bahasa Jawa, kromo Injil, bisanya bahasa Indonesia, kromo Injilnya sedikit-sedikit kacau. Nah, para hadirin sekalian, kita niki, kita campur, jadi campur nanti ya, nah, Al-Quran. Gak bisa kemudian dibikin seperti es campur, ya. Nah, Al-Quran ini murni bahasa Arab sehingga harus benar-benar paham bahasa Arab, ya, supaya gak kacau kesimpulannya itu. Sehingga kalau menyampaikan Al-Quran sampai kacau karena gak paham bahasa Arab, layak tidak halal kata Imam Mujahid. Kalau memang benar-benar iman kepada Allah dari akhir. Kalau bonek, bodonekan, asbun, asal bunyi, ya sudah. Terjadilah apa yang terjadi. Semua orang, kata pelawak, tampil di bulan Ramadan, safari dakwah, nyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Hah? Sehingga, ngartikan Al-Quran, ya jadi baru ketawaan orang. Memang benar, dia pelawak. Ya kan? Nah. Ati safari dakwah. Memang dia dulunya di bulan pesantren, tapi sekarang sudah jadi artis. Nah, baca Al-Quran, jelaskan Al-Quran, mengartikan Al-Quran. Nah, yang disamakan dengan bait-bait syair lagunya. Kacau. Ya, karena memang kurang dalam mengimani Allah dan hari akhir sehingga rasa takutnya ya kurang juga. Padahal menyampaikan Al-Quran itu menyampaikan kalam Allah, amanahnya itu lebih besar daripada menyampaikan kalamul basar kepada manusia. Ya, nah, waridarika ja'ala ulama al-ilma bil lughatil arabiyyati min syurutil mufassir al-muqtabar. Oleh sebab itulah para ulama menetapkan atau menjadikan mengilmui bahasa Arab termasuk syarat-syarat seorang mufassir yang muktabar. Kenapa al-muktabar? Karena sifat syurut, ya, bukan dari mufassir, ya. Nah, syurut yang muktabar yang dianggap sah oleh mufassir ahli sunnah wal jamaah. Kalau mufassir ahli awal wal bidah tidak pakai syarat-syaratan, siapapun boleh bidah tentang Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi di sini dalam syarat-syarat sebagai mufassir muktabar indah ahli sunnah wal jamaah, kalau tidak memenuhi syarat ini, maka mohon maaf, Anda tidak layak tampil sebagai seorang apa ini? Mufassir. Lain ya, mufassir sama yang membacakan tafsir. Kalau mengajar tafsir, membacakan tafsir dari para ulama, itu belum tentu mufassir. Ya, nah, bacakan kitab tafsir, jelaskan kitab tafsir, itu jangan langsung digelari al-mufassir. Ya, nah, kalau topik tarikh al-mufassir itu nanti akan dijelaskan dalam judul yang lainnya oleh setiap lain. Nah, siapakah mereka? Ya, saya cuma jelaskan syarat-syaratnya secara ringkas. Nanti sampai ketemu bahasa Arab sebagai salah satu syaratnya. Yang pertama, waqad dzakara ulama fil mufassir syurutan najmaluha fi ma yakfi. Sungguh para ulama telah menetapkan mufassir itu harus memiliki syarat-syarat yang bisa kami ringkas sebagai berikut. Al-awwal, sihhatul i'tiqad. Memiliki keyakinan yang benar, memiliki akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, sudah jelas berarti ahlul awal bidah tidak layak mendapat gelar al-mufassir. Ya, nah, berarti sebelum menafsirkan Al-Quran itu akidahnya harus benar dulu. Kalau akidahnya salah, nanti ayat-ayat sifat dalam Al-Quran ditakwil semua. Ya, nah, keyakinan-keyakinan dalam Al-Quran ditentang semuanya. Ya, nah, jadi sebelum belajar tafsir harus paham akidahnya. Ya, sebelum jadi mubasir akidahnya harus apa ini? Benar. Akidah ini benar, wajah sama. Yang kedua, at-tajarrud 'anil hawa. Bebas dari pengaruh hawa nafsu, kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau mazhab. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran itu benar-benar kosong dari kepentingan-kepentingan yang tidak terkait dengan Al-Quran. Ya, pribadinya kan punya keyakinan, punya pendapat, itu dibuang jauh-jauh. Nah, kelompoknya kan punya pendapat, dibuang jauh-jauh dulu. Ya, mazhabnya dibuang jauh-jauh dulu. Nah, sebelum menafsirkan Al-Quran, netral, harus dinetralisasi dulu. Ya, dirinya itu. Kalau tidak, benar-benar akan muncul tafsir ala mazhab mayyan. Tafsir dengan apa yang mazhab tertentu. Ya, dalam menafsirkan dia akan menggiring ayat-ayat itu ke pemikirannya. Ya, enggak netral, enggak. Apalagi kalau ayat ini langsung jotos, ya, mengkritik apa yang selama ini dilakukannya. Oh, kalau enggak netral, ya bagaimanalah dikemas baik mungkin supaya ayat ini apa nih cocok, ya kan? Nah, muncullah at-tafsir bi-ra'yi, tafsir dengan menggunakan apa ini akal semata, yakni menggunakan pendapat-pendapat semata, ya, gitu. Tafsir sufi ada, tafsir mutazilah ada, pokoknya semuanya punya kepentingan dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam siapa ini tafsir kontemporer, ada tafsir apa lagi aktual juga ada, ya, tafsir bumi juga ada. Pokoknya membumikan Al-Quran sebut. Ya, sesuai dengan apa ini selera masing-masing. Itu enggak boleh mufasir semacam itu harus netral. Buang jauh-jauh pengaruh pribadi, golongan, mazhab, barusin. Asalnya yang ketiga, ayat dari awalan bitafsiril Quran bil Quran. Harus memulai menafsirkan Al-Quran yang masih global dengan ayat dalam Quran yang lain yang merincinya. Ya, jadi ada ayat yang masih global, masih umum. Kita harus mencari dulu ayat yang lain yang lebih rinci, yang menjelaskannya. Ya. Nah, begitu. Nah, yang bisa kalian baca seperti kita tafsir dari Syekh Asy-Syafi'i rahimahullah, Adwa'ul Bayan, ya, ditafsir Al-Quran bil-Quran. Tidak semua ayat global itu ada ayat yang lain yang merincinya. Tidak semua ayat yang ada ya ditafsirkan dengan ayat yang lain yang merincinya. Ya kalau enggak ada, jangan dipaksakan. Yang keempat, ayat lubat tafsir min as-sunnah. Mencari tafsirnya dari as-sunnah. Ya, paham sunnah, ya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sunnah itu menjelaskan apa ini? Al-Qur'an. Ya, jadi jangan kosongan. Di orang yang menjelaskan Al-Quran itu harus paham sunnah, ya, dalam bab akidahnya, dalam bab fikihnya, dalam bab yang lainnya itu harus paham. Nah, barakallahu fikum. Bisa lihat tafsir-tafsir. Nah, bil maktur. Semacam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, ya, dan yang semisalnya itu disebutkan hadis-hadis yang terkait dengan apa ini ayat tadi yang menjelaskannya. Faidha lam yajid tafsir min as-sunnati raja ila aqwal as-sahabah. Jika tidak mendapat tafsir dari as-sunnah, maka kembali kepada pendapat para sahabat. Nah, loh, kok bisa? Iya, dalam hadis itu gak semuanya menjelaskan tentang masalah apa ini. Ayah Rasulullah katanya menjelaskan semuanya kepada para sahabat. Iya, tapi ada yang dibiarkan apa adanya ayat itu karena para sahabat sudah paham sesuai dengan lughatul um, bahasa induk mereka. Sehingga akwal sahabat dalam masalah tafsir itu, mereka menggunakan bahasa baik induk, bahasa Arab yang murni, yang tidak tercampur dengan kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Ya, nah, sehingga para sahabat sebagaimana yang sudah jadi orang yang paling tinggi kedudukannya dalam masalah baik bahasa Arab ini, ya, nah, di bahasa sahabat, dijadikan masukan. Berarti sahabat mendapat penjelasan Al-Quran itu dari Rasulullah disampaikan apa adanya begitu saja, tanpa penjelasan yang lain. Berarti dibiarkan Quran itu secara zahirnya sesuai dengan makna bahasa Arab yang masih asli, murni. Begitu. Sehingga kita merujuk kepada kepada sahabat. Faidah lah yang disesir di Al-Quran walau di sunnah walau di akwari sahabat fakat ajar atas diri al-a'imah bidari ke ila akwari tadi'in wabakum ila lughatil arabiyah al-fasihah. Jika tidak mendapati tafsir dalam Al-Quran juga dalam sunnah, juga tidak mendapati ucapan sahabat tentang ayat itu, maka kebanyakan ulama merujuk kepada akwari tabi'in. Ya, nah, ucapan tapi mereka juga masih memiliki derajat tertinggi dalam masalah bahasa Arab. Lagian mereka ialah muridnya sahabat, ya. Nah, tapi sebagian ulama yang lain langsung merujuk pada bahasa Arab yang masih murni. Ya, nah. Kemudian syarat berikutnya. Asrabit syarat yang ketujuh, al ilmu bil lughah al arabiyyah wa furu'iha. Memiliki ilmu tentang bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Di cabang-cabang ilmu bahasa Arab itu ada 12, bagaimana akan kita sebutkan dalam bab berikut nanti, ya. Ada 12 cabang ilmu bahasa Arab, ya. Nah, ini sahabat, ya. Nah, kalau tak paham bahasa Arab, tak boleh jadi apa? Mufassir. Enggak cukup mengikuti perkara bahasa Arab setahun atau dua tahun, tak cukup. Nah, tak cukup langsung jadi mufassir berjaya muka. Ya. Bahasa Arab cabangnya banyak kok. Ya, nah, 12 cabang. Belajar nafsu tadi cuma satu cabang, yang lainnya belum. Nah, yang lainnya apa ini? Belum. Setelah Al-Quran memuat 12 cabang itu, ya, belum balawannya, ya, meliputi bayan, ma'ani, ya, dan yang lainnya. Kemudian al-ilmu usulul ulum mutafsir al-Quran, mengilmui ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, seperti ilmu qiraah, ya. Walaupun dia bukan ahlul qiraah, tapi paham tentang pembahasan qiraah dalam Al-Quran. Ini dibaca fathah atau dhammah menurut qiraah siapa hamzah atau qiraah Zaid lain itu harus paham, ya. Nah, termasuk usul tafsir terkait dengan apa namanya ini Al-Quran, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sifatul fahmi, memiliki pemahaman yang tajam, teliti, tidak serampangan. Ya, berarti ini memiliki kedalaman ilmu agama, ya, sehingga dalam menafsirkan Al-Quran tidak semata-mata dengan rakyunya, tapi benar-benar sudah banyak bahan-bahan yang dipersiapkan untuk menafsirkan Al-Quran. Wa min dalika nudriku ahliyatan lughatil arabiyyah wa'azima sya'niha fi ilmi tafsir. Maka dengan ini telah mengetahui kita tentang peranan bahasa Arab yang sangat penting dan kedudukannya yang sangat besar dalam masalah ilmu tafsir. Nah, barakallahu fiik. Ini tentang masalah hubungan bahasa Arab dengan ilmu tafsir. Ini adalah mukadimah untuk memotivasi kita semua agar tidak alat belajar bahasa Arab. Bahasa Arab yang dipelajari dulu waktu itu bahasa Indo, ya. Nah, bukan semata-mata kalau Arab enaknya. Nah, tapi benar-benar bahasa itu. Ini bahasa dengan kaidah-kaidah nahwu sharaf yang benar, ya. Untuk belajar bahasa Arab itu butuh waktu, ya. Tidak setahun, dua tahun. Ya, jadi kalau mau kita merasa bahasa Arabnya belum mantap, itu jangan bosan-bosan belajar bahasa Arab. Walaupun sama-sama bahas masalah mutajaknya, mutajak di kitab satu dengan mutajak di kitab yang lain itu kadang-kadang ada yang saling melengkapi, ya. Nah, jangan punya anggapan paling-paling nahwu itu yang tidak over pakai. Pernah semuanya. Fa'ilmu dulu waktu mata jurumiyah, mata jurumiyah itu belum tentu cuma itu toh. Kalau sudah belajar mata alfiah, itulah fa'ilnya nanti, ya, perkembangannya lain, ya. Nah, fa'ilmu dulu tentang ringkasan pembahasan naibul fa'il itu belum tentu kuat argumennya, bisa jadi itu kaidahnya lemah. Ketika kalian belajar kitab Muhdilah bin Nisa, ya. Nah, barakofit. Ini pesan saya untuk belajar ilmu-ilmu bahasa Arab, cuma tapi tidak menahu, belajarlah dengan menggunakan kitab-kitab para ulama yang utama. Mengapa? Ulama yang mutabar dan ulama-ulama mutabar dimun, karena mereka itu benar-benar menjaga bahasa Arab ini secara baik, murni, tidak asal bikin contoh, dan langsung dikaitkan dengan apa ini? Al-Quran. Ya, kalian akan merasakan bedanya belajar kitab mulafaz, ya, dengan belajar kitab Sang Suduri Zahab Ibn Hisham, ya, akan merasakan bedanya terkait dengan apa ini? Bahasa induk, yakni Al-Quran. Ini contohnya ringkas-ringkas sesuai dengan bahasa sehari-hari, ya. Yang ini contohnya syair. Nah, dan argumentasinya, ya, jawaban-jawaban bangsa Arab saat itu lebih mengena, lebih mengena. Bukan berarti menafikan mulakot lah, tapi kalau ingin benar-benar tahu aslinya, belajarlah tetap yang utama. Dulu saya kepandangan, ya, enak kalau kita ringkas sendiri gitu, ya. Nah, tapi setelah saya semakin meneliti dan mengamati kitab-kitab para ulama tabi'in, saya jadi malu menampilkan karya, ya. Nah, mengingat masa saya sangat jauh dari masa kemurnian bahasa itu. Saya khawatir tidak bisa menampilkan bahasa Arab saat itu. Akhirnya saya putuskan pakai kitab ulama-ulama yang tabligh saja. Dijelaskan dengan bahasa yang mudah. Nah, itu kunci. Ya, sehingga saya lebih mantap ngajar kitab Matan Jurumiyah yang mutabar dengan saraf-sarafnya daripada menggunakan kaidah praktis ya, yang saya susun sendiri. Nah, barakofik. Kenapa arti mantap? Wah, ini diakui oleh para ulama kibar. Bahasanya ini bahasa beneran, bukan jadi-jadian. Nah, barakofik. Permasalahan Yang mendengar ini paham apa tidak? Tergantung yang menyampaikan. Nah, bisa mempermudah tidak cara penyampaiannya? Kalau memang tidak bisa, ya memang sudah sulit dipahami. Tapi kalau bisa mengemas dengan cara yang mudah, maka akan dinikmati. Kalau sudah disampaikan dengan cara yang mudah, tapi tidak paham-paham, memang penonton-penontonnya yang kurang paham. Nah, ulangi lagi untuk yang kedua kalinya. Sudah dijelaskan dengan bahasa yang mudah, masih belum paham. Naam, masih belum paham. Uang satu. Nah, coba ulangi lagi, tidak paham. Ya memang ini harus dimasukkan kelas SLB. Nah, santri luar biasa. Tiga kali belum paham. Padahal yang menyampaikan sudah benar-benar dengan bahasa yang mudah. Ya, ini berarti ada apa-apanya ini, Pak. Ya, masukkan kelas SLB saja. Ada pembimbing khusus, ya, yang menjelaskan secara hati-hati, pelan-pelan. Asal macam alun-alun atau pelan-pelan, ya, nah, ya, para topik. Nah, ini nasihat dari saya tentang masalah belajar ilmu bahasa Arab, hendaklah dari kitab-kitab yang mutabar dari para ulama taqadimun, karena bahasa mereka ini lebih murni daripada bahasa ulama-ulama mutaakhir. Ya, karena semakin jauh semakin anda dikatakan kemurnian. Ya, nah, tarkofik. Jadi jangan lihat praktisnya saja. Ya, lihat lughatul ummi. Nah, ya, sampaikan dengan bahasa sesuai dengan kadar tingkatan yang menerima ilmu. Kalau anak-anak kasih contoh-contoh yang ringan-ringan, tambah lama, tambah tinggi-tinggi. Ada poin bab berikutnya insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang tentang qimatun nahwi wal i'rab fi tafsir. Harga nahwu dan i'rab dalam tafsir. Harganya tinggi apa anda? Qimah itu apa? Kedudukan. Ya. Nahwu itu sangat diperlukan apa tidak dalam tafsir? Ya, kalau tidak, ya sudah biasa-biasa saja. Tapi kalau na'am diperlukan, wah, harus serius belajar nahwunya. Ya. Yang jelas kalau ditampilkan dalam judul ini kualinanya jelas ya, serius ini. Nah, kalau enggak serius enggak mungkin tampil qimatun nahwi wal i'rab fi tafsir. Nah, ya, ini semuanya saya tulis dengan menukil dari penjelasan-penjelasan para ulama. Nah, dalam kitab-kitab mereka yang tabar. Nah, barakallahu insyaallah. Kita sambung pada kesempatan yang datang. Apabila ada kekurangan serta maaf, karena jamnya sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia. Ya, wassalamualaikum.